hangat-hangat dalam visi kehidupan. Diriku tenggelam dalam kerinduan, gerangan di manakah secerah hati yang indah berseri, yang merdu berlagu kala resah gelisah tiada menentu. Ku ingin datangmu penawar rindu, engkau pelita hidupku. Ingin datangmu penawar.